jangan siksa bagi kita berhati seancam saya. Yang ada buat kita berhati cuma ngana bernama sendiri tunggu pangana ngana yang udah bilang ngana yang janji mau bales saya. Bilang jauh terus terang saya kita berhati cuma ngana.